Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khanifidin a'azakumullah. Insyaallah ta'ala kita manfaatkan pagi ini dengan mendengarkan faedah dari Al-Ustaz Abu Huzaifah Rahmadi hafizallahu ta'ala. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebelumnya, sebenarnya tadi malam yang diminta untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini adalah Al-Ustaz Ayyub Saifuddin dari Bojonggau, Ciamis, hafizahullah ta'ala. Namun pagi ini tadi Ustaz ada Ustaz. Berarti kita bagi dua. Saya sebentar nanti Ustaz Ayyub. Ya. Ustaz Zainal tadi bilang enggak melihat Ustaz Ayyub. Berarti sebentar Ustaz. Naam. Saya beberapa menit nanti kemudian Ustaz Ayyub insyaallah taala. Saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan seluruh hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentu ini adalah nikmat yang sangat istimewa Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya setelah nikmat Islam dan sunnah, yaitu nikmat thalabul ilmi, nikmat mencari ilmu agama, dan nikmat ar-rihlah fi talabil ilmi, nikmat melakukan perjalanan safar demi mencari ilmu. Walhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis para ulama kita hafizahumullah taala, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan orang-orang yang benar-benar mencari ilmu agama ini karena ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Rihlah fi talabil ilmi, melakukan suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, mencari hadis, mempelajari fikih, merupakan sunnah para salaf. Sunnah para salaf sebagaimana sebagian mereka mengatakan ar-rihlatu fi talabil ilmi sunnatu man salaf, melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu agama adalah sunnah para ulama salaf. Dan tidak tersamarkan bagi kita semuanya keutamaan mencari ilmu agama, keutamaan para penuntut ilmu, keutamaan para ulama dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Namun di sini pada pertemuan yang singkat ini, sebagai bentuk memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama dan tidak bosan-bosan, tidak jemu di dalam mempelajari ilmu agama, dalam melakukan safar, rihlah dalam rangka menuntut ilmu agama, maka kita akan dengarkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kisah yang sering kita baca dalam surat Al-Kahfi, surat yang di dalamnya terutama di bagian akhir terdapat kisah yang sangat menakjubkan, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan rihlah, perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh dengan berbagai macam kesulitan yang beliau alami dan beliau hadapi dalam rangka mencari ilmu yang belum beliau ketahui sebelumnya. Kisah yang sangat terkenal, walhamdulillah kita sering membaca ayat-ayat tersebut, yaitu sejak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60, Allah taala berfirman, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Sampai akhir dari kisah yang ma'ruf, terkenal, masyhur dan sering kita membaca ayat-ayat tersebut, walhamdulillahi rabbil alamin. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an nabiyihi Musa alaihi salam wa shiddati raghbatihi fil khair wa talabil ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan dalam ayat-ayat ini, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam yang menuju tempat keberadaan ya Khadir alaihi salam, ya Allah mengkhabarkan tentang nabinya Musa alaihi salam dan betapa kuatnya keinginan beliau dalam mencari kebaikan dan mencari ilmu. Annahu qala li fatahu ay khadimahu alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safarihi wa huwa Yusha' ibn Nun alladhi nabba'ahu Allah ba'da dhalik la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Yaitu tatkala Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada pelayannya yang dikenal, yang senantiasa menyertai beliau di dalam waktu hadar maupun safar, yaitu Yusha ibn Nun, yang Allah kabarkan tentangnya setelah itu, ya la abrahu, maksudnya la azalu musafiran wa in talat alayya ashuqah. Aku Nabi Musa alaihi salam ya menyatakan, ya aku akan senantiasa melakukan safar, terus aku akan tempuh walaupun kesulitan-kesulitan itu terus menimpaku, ya walahiqatni al-mashaqqah, dan menghampiriku, ya merintangiku beberapa berbagai macam kesulitan-kesulitan, tetap aku akan terus safar. Sampai kapan? Hatta asila ila majma'il bahrain, sampai di tempat yang disebut dengan majma' al-bahrain, pertemuan dua lautan. Wa huwa al-makanu alladhi uhiya ilayhi annaka satajidu fihi 'abdan min 'ibadillahi al-'alimin indahu min al-'ilm ma laysa 'indak. Yaitu tempat yang telah Allah wahyukan kepada beliau Nabi Musa alaihi salam, di tempat tersebut engkau wahai Musa alaihi salam akan mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Anda. Iya. Nabi Musa alaihi salam, kalimur rahman. Nabi yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa alaihi salam secara langsung. Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak yang Allah berikan kepada beliau, Nabi Musa alaihi salam. Namun tatkala Allah mewahyukan kepada beliau, di sana ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang belum dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, maka beliau bersegera menuju tempat tersebut untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, mengambil ilmu dari Khadir alaihi salam. Oleh karena itu di dalam tafsir tersebut Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan, wa fi hadhihi al-qissah al-ajibah al-jalilah min al-fawaid wal-ahkam wal-qawaid syai'un katsir nunabbihu ala ba'dihi bi'aunillahi ta'ala. Di dalam kisah yang sangat menakjubkan ini, sangat istimewa, sangat mulia, di dalamnya terdapat banyak sekali dari hukum-hukum, kaidah, dan kami akan memberikan peringatan sebagian dari faedah-faedah, kaidah-kaidah, dan hukum-hukum yang terdapat dalam kisah yang sangat menakjubkan tersebut. Beliau mengatakan, faminha, di antara keutamaan yang bisa dipetik dari kisah yang menakjubkan tersebut, fadilatul ilmi warrihlah fi talabihi wa annahu ahammul umur. Perhatikan, yaitu ya, di dalamnya terdapat penjelasan keutamaan ilmu, keutamaan rihlah di dalam mencari ilmu, keluar dari tempat tinggalnya, kotanya, daerahnya atau negaranya, menuju tempat lain yang jauh dalam rangka menuntut ilmu agama. Iya. Dan ini adalah perkara yang paling penting. Fa inna Musa alaihi salam rahala masafatan tawilatan wa laqiya an-nasaba fi talabi wa taraka al-qu'uda 'inda bani Israil li ta'limihim wa irsyadihim wa ikhtara as-safara li ziyadati al-'ilmi 'ala dhalik. Perhatikan keterangan beliau rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan rihlah, perjalanan yang sangat panjang, dan beliau hadapi berbagai macam kesulitan untuk menempuh mencari ilmu tersebut, dan beliau rela meninggalkan duduk di hadapan umatnya Bani Israel, yaitu dalam rangka mengajari mereka ilmu dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada mereka. Ini keutamaan yang besar, berdakwah ilallah, membimbing manusia kepada al-haq, mengajarkan mereka ilmu. Ini adalah keutamaan yang besar. Namun Nabi Musa alaihi salam rela meninggalkan keutamaan dakwah tersebut demi mencari ilmu, tambahan ilmu. Beliau memilih safar untuk menambah ilmu, mementingkan itu lebih, yaitu untuk menambah ilmu yang ada pada diri beliau, terutama ilmu yang beliau belum ketahui, yang itu ada pada diri Khadir alaihi salam. Iya. Barakallahu fikum. Dan di antara faedah yang bisa dipetik ya, dari kisah yang menakjubkan itu pula ya, beliau menjelaskan secara ringkasnya, wal jam'u bainal amraini akmal, menggabungkan antara dua perkara itu lebih sempurna. Seseorang tetap belajar ilmu agama, menambah ilmu terus menerus mengamalkan dan mendakwahkannya, dan dia terus juga berusaha untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, senantiasa dia gandengkan dua keutamaan itu. Jangan sampai seseorang setelah sekian mempelajari ilmu kemudian dia mengatakan saya telah selesai belajar. Tidak ada waktu selesai belajar sampai dia masuk ke liang lahat. Iya, sebagaimana perkataan para ulama, belajar ilmu agama, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu agama itu sejak di gendongan buayan ibunya sampai ke liang lahat. Minal mahbarah ilal makbarah. Sejak dia mengenal tinta sampai masuk ke kubur baru selesai. Finish belajar itu. Dan tidak akan mungkin seseorang, betapapun dia bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, betapapun cerdasnya dia, walaupun 1000 tahun dia mempelajari ilmu agama, dia tidak akan mampu mengumpulkan seluruh ilmu. Seorang penyair mengatakan, lan yanalal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfa sanah innamal ilmu amikun bahruhu fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Tidak ada seorang pun yang mungkin, tidak mungkin seorang pun yang bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Tidak mungkin, walaupun dia terus-menerus mencarinya selama 1000 tahun. Sesungguhnya ilmu itu sangat dalam lautannya. Maka hendaknya, ya, engkau mengambil yang terbaik dalam setiap bidang disiplin ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian, di antara faedah yang sangat banyak sekali yang beliau sebutkan, saya pilih sebagiannya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa minha ta'allumul alim al-fadil lil ilmi alladhi lam yatamahhar fihi mimman mahara fihi wa in kana dunahu fil ilmi bidarajatin katsirah. Disyariatkannya seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, yang memiliki keutamaan al-fadil, mengambil ilmu, ya, pada perkara yang dia belum mahir dalam disiplin ilmu tersebut, untuk mengambil dari orang yang mahir, yang mutakhassis, yang memiliki kemampuan, keunggulan dalam bidang tersebut, walaupun orang yang dia ambil ilmu tersebut lebih di bawahnya dari sisi keutamaan ilmu dengan derajat yang banyak. Fa inna Musa alaihi salam min ulil azmi min al mursalin alladzina manahahum Allah wa a'tahu min al ilmi ma lam yu'ti siwahum walakin fi hadha al ilmi al khas kana 'inda al Khadir ma laysa 'indahu falihadha harisa 'ala ta'allumi minhu. Bahwa Musa alaihi salatu wassalam, beliau termasuk dari kalangan para rasul, dari kalangan ulul azmi, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada mereka ulul azmi dari ilmu yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Berarti Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan anugerah kepada beliau ilmu yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Namun pada ilmu yang khusus ini yang dimiliki oleh Khadir alaihi salam, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, beliau bersemangat. Oleh karena sebab itu Nabi Musa alaihi salam bersemangat untuk mempelajari ilmu darinya. Adapun pembahasan tentang Khadir alaihi salam, apakah beliau nabi atau seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang saleh, perselisihan yang ma'ruf di antara para ulama. Namun insyaallah mendapat yang rajih, beliau adalah seorang nabi. Iya, beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi. Iya. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, fa'ala hadza la yanbaghi lil faqih al muhaddits idza kana qasiran fi ilmi an-nahwi aw as-sarf aw nahwihi min al-ulum alla yata'allamahu mimman mahara fihi wa illam yakun muhaddisan wala faqihan. atas berdasarkan hal ini, ya, yang telah diberikan kepada kita bimbingannya oleh seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang mulia, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka sudah sepantasnya bagi seorang yang faqih, seorang ahli hadis, jika dia memiliki kekurangan dalam ilmu nahwu atau sorof atau yang lain dari bidang ilmu, ya, hendaknya dia, ya, mempelajari ilmu dari orang yang mahir dalam bidang tersebut, walaupun orang yang dia ambil ilmu darinya tersebut bukan ahli fikih, faqih, dan bukan ahli hadis, muhaddis. Iya, barakallahu fikum. Dan kita tutup dengan beberapa asar, karena sudah sering kita dengar keutamaan ilmu, keutamaan thalabul ilmi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Miftah Dari Sa'adah, lebih dari 100 keutamaan ilmu. Kita sering mendengarnya, walhamdulillah. Maka pada pagi yang ringkas ini, sebelum kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Ayyib hafizahullah ta'ala, saya akan tutup dengan, ya, satu atau dua azhar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadith, keutamaan Ashabil Hadith, Ahlul Hadith, pencari ilmu, pencari hadith. Beliau sebutkan dalam asar yang ke-121, beliau sebutkan dengan sanadnya. Untuk memperingkas, kita sampai, ya, kita langsung sebutkan inti ucapan dari seorang salaf, Ibrahim Ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Inna Allah ta'ala yadfa'ul bala'a an hadhihi al-ummah bi rihlati ashabil hadith." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dan mencegah turunnya bala, turunnya musibah dari umat ini dengan rihlahnya ashabul hadith. Allahu Akbar. Para penuntut ilmu mencurahkan waktunya, mengorbankan, ya, waktu, hartanya, dan apa-apa yang dia miliki, ya, dia rela meninggalkan tempatnya, negerinya, kampungnya, kotanya, negaranya, ke tempat yang lain yang jauh untuk mencari ilmu, ilmu yang bersumber dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pemahaman para sahabat salafus saleh. Dengan ilmu tersebut akan jelas terang benderang antara tauhid dengan syirik, akan jelas perbedaan antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan-ketaatan dengan kemaksiatan, antara jalan-jalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala dan jalan-jalan yang bisa menggelincirkan ke dalam api neraka. Ilmu sangat penting. Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, mencegah turunnya bala, musibah yang akan menimpa umat ini dengan sebab rihlah ashabul hadith. Kemudian asar yang kedua, ya, beliau sebutkan asar yang ke-119, beliau sebutkan pula dengan sanadnya. Barakallahu fikum. Naam, Muhammad Ibn al-Wazir al-Wasiti berkata, "Saya mendengar Yazid Ibn Harun bertanya atau berkata, saya telah mengatakan kepada Hammad Ibn Zaid." Kisah terjadi antara Yazid Ibn Harun dengan Hammad Ibn Zaid rahimahumullahu ta'ala. Yazid bertanya kepada Hammad Ibn Zaid, "Wahai Abu Ismail, hal dzakarallahu azza wa jal ashabal hadith fil Qur'an?" Wahai, ya, Abu Ismail, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ashabul hadith di dalam Al-Quran? Faqala bala, tentu Allah telah sebutkan ashabul hadith. Ya. Tidakkah anda mendengar firman Allah ta'ala dalam surat At-Taubah, liyatafaqqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya tetap ada sekelompok dari umat untuk tetap bertafaqquh fid din, agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepada mereka. Maka beliau mengatakan, perhatikan, rahimahullahu ta'ala, Hammad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala mengatakan, menafsirkan ayat tersebut, fahadha fi kulli man rahala fi talabil ilmi wal fikhi wa yarji'u bihi ila man wara'ahu yu'allimuhum iyyahu. Dan ini, ayat ini berkaitan tentang setiap orang yang melakukan rihlah dalam mencari ilmu dan mencari fikih, yang mempelajari fikih Islam, kemudian dia kembali dengan membawa ilmu tersebut kepada orang-orang yang di belakangnya dan mengajarkan mereka ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ucapan dan perbuatan kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Ayyib hafizahullahu ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Ustaz. Aqulu lakum tahiyyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة والنار. أساتذة الكرام وإخواننا الكرام حفظكم الله. Tadinya sudah selamat terbebas, tapi Al-Ustaz Abu Hudzaifah melihat ana datang. Min babil mudzakarah wal muraja'ah. Karena di sini adalah di sini al-asatidzah dan juga thullabul ilmi. Dan ana bagian dari thullabul ilmi yang hadir dari Ciamis. Ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala min babil mudhakarah, dalam pembahasan pagi ini terkait dengan sa'adatul abd, sa'adatul insan, kebahagiaan seorang hamba. Kemudian al-usul allati tanbani 'alaiha as-sa'adah, perkara-perkara dasar atau pokok-pokok dasar di mana kebahagiaan hamba tersebut terbangun. Kemudian alamatus sa'adah, ciri-ciri kebahagiaan yang nampak dalam sikap dan perilaku. Dan faedah-faedah ini ada dalam kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Al-Fawaid. Demikian pula sebagiannya diambil dari salah satu risalah Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, di mana kebahagiaan hamba akan terwujud ketika hamba menggunakan dua potensi. Yang pertama adalah potensi ilmu, dan yang kedua adalah potensi amal. Kemudian ketika hamba menyempurnakan dua potensi ini, tentunya dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka terwujud kebahagiaan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Kesempurnaan potensi ilmu ini bisa terwujud yang pertama dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, mengenali perbuatan-perbuatannya, mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini yang dikenal dengan al-ilmu billah, yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghasilkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa cinta yang dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa harap yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa tawakkul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Ini yang disebut dengan ilmu batin. Ilmu batin yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam salah satu ayatnya di surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, mengenali perbuatan-perbuatannya, mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah mengenali jalan yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenali jalan yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenali dan mengetahui tujuan kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk sampai kepadanya. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, dan juga ibadah dengan perkara yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, mengenali kerusakan, kerusakan jalan untuk menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak dari sisi ilmu, atau rusak dari sisi amal, rusak dari sisi dua potensi yang telah disebutkan tadi. Baik secara keseluruhan, tidak ada ilmu, tidak ada amal, atau ada ilmu, tidak ada amal, atau ada amal tanpa ilmu, atau ilmunya rusak, yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menepis dua fitnah, syubhat dan syahwat. Demikian pula kerusakan dalam amal, imma kerusakan dalam niat menjalankan amalan atau kerusakan dalam tata cara pelaksanaan amalan tersebut, tidak beramal dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan mengenali diri kita sendiri. Dan yang kelimanya, mengenali kekurangan-kekurangan kita sendiri. Dan inilah yang disebutkan oleh sebagian ulama yang banyak ditafsirkan keliru oleh orang-orang sufiyah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya dia mengenal Rabbnya. Yang dimaksud mengenal dirinya dengan kebodohannya, mengenal dirinya dengan kekurangannya, mengenal dirinya dengan cacat-cacatnya, mengenal dirinya dengan kezalimannya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahasempurnaannya, kemahaadilannya, dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Fa bi hadhihi al-ma'arif al-khams yahsulu kamalu quwwatihi al-ilmiyah." Maka dengan lima ma'rifat ini terjadi kesempurnaan potensi ilmu pada seorang hamba, kekuatan ilmu pada seorang hamba. Dan manusia yang paling tahu adalah manusia yang paling mengenal terhadap lima perkara ini dan lebih faqih dalam lima perkara ini. Kemudian yang kedua, kesempurnaan potensi amal. Dan ini tidaklah terjadi dan terwujud kecuali dengan menjaga dan memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban hamba. Dan juga menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut disertai dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dan dengan nasihah, kemurnian dan ketulusan serta ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau maqam musyahadah dan muraqabah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan tentang al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka musyahadah, maqam yang paling tinggi. Kemudian berikutnya maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan mutaba'ah, mengikuti syariatnya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meneladani tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyaksikan, mempersaksikan bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya yang tidak terhingga, sementara kekurangan dirinya dan keterbatasan dirinya dalam menjalankan dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang ia kerahkan dan ia curahkan dalam menjalankan dan mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala, ia merasa tetap kurang dan tidak ujub terhadap amalan yang dilakukannya. Menjaga dan menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga macam tauhidnya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang pernah Anda sampaikan di Pekanbaru tentang hak ubudiyah, hak al-ubudiyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk diibadahi dalam perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk diibadahi dalam larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk diibadahi dalam qada, ketetapannya, baik yang berupa masaib, musibah-musibah yang menimpa, atau berupa ma'ayib, dosa-dosa yang kita sebagai hamba terjatuh ke dalamnya. Demikian pula dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat Allah ta'ala, ada hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Sebagai ulasan saja, hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dalam perintah-perintahnya, dengan cara hamba menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, didasari dengan keikhlasan dalam hati ketika menjalankan perintah-perintah tersebut, dan juga dengan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam dalam tata cara pelaksanaannya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dalam larangan-larangannya, di mana kita sebagai hamba menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, didasari dengan penuh mahabbah, rasa cinta kepada Allah ta'ala. Karena tidaklah Allah ta'ala melarang dari perkara-perkara tersebut, melainkan karena Allah ta'ala cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga muncul kecintaan dan didasari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang tersebut. Demikian pula didasari dengan ijlal, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan perkara-perkara yang dilarangnya, yakni meninggalkan perkara-perkara tersebut dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap besarnya bahaya perkara-perkara tersebut. Demikian pula didasari dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut terhadap murka dan siksa-Nya. Kemudian hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dalam qada, dalam ketetapan-ketetapannya, baik ketetapan Allah ta'ala yang berupa masaib, musibah-musibah yang menimpa, di mana ketika musibah-musibah menimpa, ada hak Allah ta'ala untuk diibadahi di situ, yaitu dengan bersabar menghadapi musibah-musibah tersebut, ditingkatkan kepada ridha, rela dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah tersebut, dan ditingkatkan lagi kepada syukur, di mana syukur ini tidaklah datang dan terwujud kecuali ketika hamba menyadari dan meyakini bahwa musibah yang menimpanya tersebut, di balik itu adalah kebaikan-kebaikan untuk dirinya, di mana dosa-dosanya dihapuskan, derajat-derajatnya ditinggikan dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang tidak diketahui olehnya, yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketetapan Allah ta'ala yang berupa ma'ayib, kecacatan-kecacatan hamba, yakni ketika hamba jatuh dalam perkara-perkara kekurangan, kemaksiatan dan dosa, sampai-sampai dalam perkara ini ada hak Allah ta'ala untuk diibadahi, yaitu kita sebagai hamba segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan istighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dalam nikmat-nikmatnya, di mana kita sebagai hamba mengakui, i'tiraf, mengakui di dalam hati ini bahwa semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Bukan milik kita, bukan dari kita, dan bukan dengan kemampuan kita. Dan tidak sama sekali menyandarkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampainya kenikmatan-kenikmatan melalui makhluk dan hamba-Nya, tapi hakikatnya yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan hamba serta makhluk sebagai sebab sampainya kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, mencintai Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya tersebut, dan juga mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan semuanya dengan ikhlasan, wa sidqan, wa nushan, wa ihsanan, wa mutabatan, wa syuhudan liminnatihi alaihi, wa taksirihi huwa fi adai haqqihi. Disertai dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan nusah, dengan ihsan, dengan mutaba'ah, dan dengan mempersaksikan karunia Allah Ta'ala kepada kita sebagai hamba, dan mempersaksikan kekurangan kita dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada jalan untuk menyempurnakan dua potensi ini, dua kekuatan ini, yakni kekuatan ilmu dan amal, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba sangat butuh, sangat perlu, sangat harus memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita ke jalannya yang lurus, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah tersebut kepada wali-wali-Nya. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keluar dari jalan yang lurus tersebut, imma dengan rusaknya potensi ilmu, yakni kerusakan yang terjadi dalam al-ilmu wal-i'tiqad, dalam al-ilmu wal-i'tiqad, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang al-iman, yang kalau kita baca di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Asr misalnya, ketika Allah taala mengecualikan golongan orang-orang yang merugi, maka yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling tawasi bilhaq dan saling tawasi bisabr. Tidak disebutkan di situ ilmu karena masuk dalam kategori al-iman sebagaimana yang disebutkan di antaranya oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa al-iman ini meliputi al-ilmu nafi' wal i'tiqad as-sahih, ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar. Kerusakan dalam kekuatan ilmu, dalam potensi ilmu, di mana hamba jatuh dalam kesesatan. Dan bisa jadi kerusakan dalam kekuatan amal, di mana hamba jatuh dalam al-ghadab, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat kebahagiaan dengan ilmu ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, la yantafi'u binikmatillahi bil imani wal ilmi illa man arafa nafsahu. Tidaklah seorang bisa mengambil manfaat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni iman dan ilmu, kecuali orang yang mengenali dirinya, orang yang berhenti pada batasan dan kadar dirinya, tidak melampaui dari kadar dan batasannya kepada sesuatu yang bukan miliknya, dan ia tidak mengatakan ini milikku. Orang yang meyakini bahwa dirinya sendiri milik Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, dan semua kenikmatan yang datang kepadanya dengan bantuan Allah Ta'ala, maka dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sang pemberi minnah karunia. Tanpa sebab dari hamba dan tanpa keberhakan dari hamba. Sehingga kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala tersebut membuat dia luluh hatinya, membuat dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan rasa khusyuk kepada Allah Ta'ala, melahirkan rasa mahabbah kepada Allah Ta'ala, melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, melahirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan hasil dari dua ilmu yang mulia. Yang pertama, ilmu terhadap Rabbnya dan terhadap kesempurnaan Rabbnya. Yang kedua, ilmu terhadap dirinya dan kekurangan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sudah lama nanti secara singkat, al-usul allati tanbani 'alaiha sa'adatul 'abdi, perkara-perkara pokok yang terbangun di atasnya kebahagiaan hamba, ada tiga dan masing-masing ada lawannya, sehingga ketika tidak ada salah satunya maka akan ditempati oleh lawannya, apalagi kalau semuanya, sehingga tidak terjadi kebahagiaan pada hamba. Dan ini tiga perkara ini adalah yang sering kita dengarkan dari masyayikhina dan juga dari asatidzatina. Yang pertama adalah at-tauhid. Kalau kita tidak mengisi hati ini dengan at-tauhid, diri ini dengan at-tauhid, maka yang akan mengisinya adalah kesyirikan yang menghalangi kebahagiaan kita. Yang kedua, as-sunnah. Kalau kita tidak isi diri kita dengan as-sunnah, maka akan terisi dengan al-bid'ah. Dan ini sebab kecelakaan kita. Al-bid'ah sebab kecelakaan kita. Yang ketiga adalah at-ta'ah. Kalau kita tidak mengisi jiwa kita dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka jiwa kita akan terisi dengan al-maksiyah, kemaksiatan. Kemudian sikap yang akan lahir, perilaku yang akan muncul sebagai ciri-ciri kebahagiaan pada hamba, sebagiannya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan sebagiannya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan semuanya insyaallah taala sudah tahu, ini sekedar murojaah saja. Yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai ciri-ciri kebahagiaan pada hamba, berarti sebaliknya adalah ciri-ciri kemalangan dan kecelakaan pada hamba. Setiap kali ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah pula ketawaduannya, dan juga rasa kasih sayangnya kepada sesama. Ini ciri kebahagiaan hamba, semakin bertambah ilmunya. Yani ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala anugerahkan kepada dirinya ketawaduan dan juga rahmah, rasa kasih sayang terhadap sesama. Sebaliknya, orang yang malang setiap kali tambah ilmu bertambah keangkuhannya dan kesombongannya. Kemudian setiap kali ditambah amalnya semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewaspadaannya. Sebaliknya, orang yang malang semakin ditambah amalnya semakin berbangga dan juga merendahkan yang lain. Husnudzonnya kepada dirinya semakin tinggi. Kemudian semakin ditambah umurnya semakin berkurang kerakusannya. Sementara orang yang malang, yang celaka, semakin rakus, ditambah umurnya semakin rakus. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Kemudian setiap kali ditambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya, sikap mencurahkan hartanya. Sementara orang yang malang, yang celaka, semakin ditambah hartanya semakin bakhil, semakin menahan terhadap hartanya. Kemudian semakin ditambah, ini orang yang bahagia, semakin ditambah kedudukannya, kehormatannya di kalangan para hamba, bahkan di kalangan penduduk langit, terutama yang zahir di kalangan para hamba, semakin ditambah kedudukannya, kemuliaannya, semakin dekat terhadap manusia. Demikian pula berupaya, semakin berupaya untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan manusia dan tawadhu terhadap mereka. Sementara orang yang malang semakin ditambah kedudukannya, posisinya di kalangan manusia semakin congkak dan angkuh. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, idza utiya syakar, sikap yang muncul dari orang yang bahagia adalah apabila diberi dia bersyukur. Wa idza ibtulia sabar, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, wa idza adnaba istaghfar, apabila dia melakukan dosa atau jatuh dalam dosa dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan unwanus sa'adah, perlambang kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirah, dan juga membukakan kepada kita jalan untuk mencapai dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling utama bagi kita adalah banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya semaksimal mungkin dengan memohon terus bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang telah Allah taala gariskan. Wallahu taala alam wa la fuminkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.